mare, patang garepo, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kasurupan, bengkok dimakan api, apinya kasurupan. Nang mana betisku tuh dikitipi dahuan, nang mana betisku tuh dikitipi dahuan. Pisang, pisangku palu masak, masak sabiki di hurung bari-bari, masak sabiki di hurung bari-bari, mangga repak, mangga repong, patah kayu bengkok.